Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Terlebih para hadirin yang saya muliakan, di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah di akhir zaman, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan manusia ketika itu, seorang yang memegang prinsip agamanya seperti seorang yang memegang bara api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, as-sabiru ala dinihi qasaqa qalqal qabidi alal jamar. Rasul mengatakan ya'ti 'alan nasi zaman, nanti akan datang sebuah masa, sebuah zaman, seorang yang bersabar memegang prinsip agamanya, seorang yang bersabar mengamalkan syariat agamanya seperti orang yang megang bara api. Maka dia harus bersabar, dia harus nantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan yang kekuatan. Ini kondisi di akhir zaman yang mana penuh dengan fitnah. Terlebih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan kaum muslimin secara khusus, keadaan mereka semakin lemah di hadapan orang-orang kafir. Ini sebagaimana dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman. Rasul mengatakan, yushikul umam antuda alaikum kama tuda al aklata ila qas'atiha. Hampir-hampir nanti di akhir zaman, umat-umat selain Islam, mereka akan menjadikan kalian umat Islam sebagaimana makanan yang digiring kepada nampan. Mereka umat-umat selain Islam, dari orang-orang kafir, mereka menjadikan kita kaum muslimin sebagaimana makanan. Mereka mengepung umat Islam di akhir zaman. Kemudian ada sahabat yang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin kilati nahnu hina idzin ya Rasulullah?" Apakah dikarenakan jumlah kita kaum muslimin ketika itu sedikit? Jumlah umat Islam minoritas ketika itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Bal antum katsir." Bahkan ketika itu kalian umat Islam jumlahnya banyak. Secara kuantitas jumlah kalian umat Islam banyak. Seperti di negeri kita, umat Islam itu mayoritas, bahkan 80% penduduk Indonesia mereka beragama Islam. Ataupun di negeri-negeri yang lainnya, yang menunjukkan kaum muslimin ini jumlah mereka sangat banyak. Tapi Nabi SAW menyebutkan keadaan mereka, walakinnakum husaun ka husai sail. Tapi keadaan kalian umat Islam yang banyak, tapi tidaklah kalian ubahnya seperti yang namanya husa, yaitu yang namanya buih-buih di lautan. Jumlah yang banyak namun tidak ada kekuatannya. Jumlah yang banyak namun seolah-olah tidak ada. Ini keadaan umat Islam di akhir zaman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walayunzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mencabut dari diri-diri musuh-musuh kalian, dari diri-diri musuh selain agama Islam, itu perasaan takut kepada kalian. Wibawa kalian dicabut, dan mereka musuh-musuh Islam tidak merasa takut dengan kalian. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan juga dalam hadisnya, walayuqdifanna fi kulubikum alwahna. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasannya akan ditimpakan kepada kalian kaum muslimin di akhir zaman penyakit kronis yang namanya alwahan. Itu penyakit yang menghinggapi kaum muslimin di akhir zaman, ila man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penyakit yang namanya alwahan. Yang ini mungkin sedikit dari kita kaum muslimin yang memperhatikannya. Bahkan jangan-jangan sebagian kita sudah termakan, terkena virus yang namanya alwahan. Maka ketika itu ada seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Penyakit yang menimpa umat Islam di akhir zaman? Rasulullah SAW menjawab, hubud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyakit cinta kepada dunia dan takut dari kematian. Penyakit dua ini, para hadirin yang saya muliakan, ini hampir menjangkiti kaum muslimin, menjangkiti kebanyakan kaum muslimin di akhir zaman. Kaum muslimin dibikin sibuk dengan perkara dunia, mereka dibikin sibuk untuk mengejar yang namanya dunia, mengikuti gaya-gayanya orang-orang kafir. Orang-orang kafir memang hidupnya untuk dunia, yang mereka kejar hanya dunia dan dunia. Umat Islam mulai bergeser, ditanamkan pada diri mereka cinta dunia, yang dikejar hanya dunianya. Mereka mengejar orang-orang kafir yang menguasai dunia, akhirnya mereka pun ikut untuk berebut dengan orang-orang kafir tadi. Sementara kata Nabi SAW, dunia itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah tidak cintai. Jadi kalau semisal kita melihat kok ada orang semakin kafir semakin kaya, ya. Orang tidak pernah sholat kok rezekinya apa? Lancar saja. Ya. Jawabannya bagaimana? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia, harta dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna allaha yu'ti dunya illa man yuhib wa malam yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah tidak cintai. Artinya dunia itu bukan sebagai ukuran seorang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sama sekali. Bahkan terkadang yang menguasai dunia itu orang-orang kafir. Walakin yu'ti ilma, walakin yu'ti din illa man yuhib. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan agama ini, memberikan ilmu agama ini kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka bergembiralah ketika kita masih diberikan hati yang cinta kepada ilmu, hati yang cinta kepada agama Islam, mempelajarinya. Sebagai bukti kita cinta kepada Islam, pelajarinya. mengamalkannya, ya, membelanya. Ini bukti seorang cinta kepada agama Islam. Maka sangat mustahil ketika seorang mengaku saya cinta kepada Islam, tapi dia sendiri tidak pernah mengamalkan syariat Islam, apalagi mempelajarinya. Bahkan sebagian mereka justru mengolok-olok Islam. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang mereka kokoh berpegang teguh dengan prinsip agamanya, tidak jarang mereka olok-olok. Tidak jarang mereka apa? Mentertawakannya, mencelanya, ya. Dikarenakan mereka jauh dari yang namanya ilmu agama. Maka sebagaimana pesan tadi, yang pertama hendaknya seorang bersabar. Karena memang sudah sunatullah, seorang yang berpegang teguh di atas prinsip agamanya di akhir zaman, kalqabidi alal jamar, seperti seorang memegang bara api. Namun jangan bersedih, karena Allah menyebutkan qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, dengan sebab keutamaan Allah dinil Islam, wa fadlihi, dan juga wa rahmatihi, kasih sayang Allah, agama yang hak ini, Al-Qur'an ini, ya. Fa bidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Yang demikian lebih baik dibandingkan apa-apa yang dikumpulkan oleh mereka orang-orang kafir. Oleh mereka ahlu dunia, ya, tidak ada bandingannya. Dunia itu semuanya membuat orang, ya, terkuras pikirannya. Membuat orang tersibukan, ya, bahkan mati-matian mengurusi dunia. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada harta. Apa alasannya? Beliau mengatakan, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan membimbing anda, yang akan menjaga anda dimanapun anda berada, dengan ilmu agama. Seorang memiliki ilmu agama, tahu ilmu prinsip yang jelas, dijaga. Ya. Ketika dia ke pasar, dia tahu ilmunya. Dia menjaga dirinya. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan, provokasi-provokasi, dia tahu ilmunya, dia terjaga, tidak termakan oleh provokasi tadi. Ya. Tidak terseret oleh kelompok menyimpang yang berbahaya tadi. Karena dia punya ilmu. Ya. Dan sekian banyak dari keutamaan ilmu. Ilmu tadi yang akan senantiasa mengiringi dia, menjaga dia dimanapun dia berada. Itu ilmu. Ya. Tapi kata beliau radhiyallahu anhu, adapun dunia, wa antum tahrusul mal. Adapun anda, wahai ahlu dunia, ya, anda yang setengah mati, ya, menjaga, mengurusi dunianya. Ini kita rasakan. Gak usah yang bicara yang besar-besar. Ya. Semisal orang memiliki sendal yang bagus, ya, mungkin dia beli dengan harga yang mahal. Sendal bagus harganya berapa, Pak? Ada 300 ribu? Lebih malah, Pak, ya. Ya, semisal seorang beli sendal 300 ribu. Dia berangkat ke masjid, masuk ke Masjid Agung semisal, waduh, hatinya enggak tenang. Kenapa? Khawatir nanti ketika dia keluar sudah tidak ada sandalnya. Ya. Dia pun ketika sholat tidak khusyuk. Atau dia semisal membawa sepeda motor, kemudian bawa helm. Ya, helmnya tidak dia kunci semisal. Ya. Helmnya dia beli dengan harga 500 ribu. Masya Allah, dia masuk ke masjid, ya, gak tenang. Ataupun sebagian kita lihat ketika pakai helm, ya, dibawa ke apa namanya toko, dibawa kemana-mana, repot. Ya. Ya itu boleh saja karena dia menjaga harta. Yang kita lihat itu bagaimana kesusahan seorang menjaga apa? Harta. Seorang punya mobil yang mewah di rumahnya, gak bisa tidur. Sebagian lagi rumahnya mewah, hartanya banyak, nyewa yang namanya apa? Satpam. Satpamnya gak cukup 1-2, Pak. Satu rumah kalau dia orang kaya raya, satpamnya sampai 10. Ya. Seperti itu. Dunia, setengah mati dia, Pak. Susah payah menjaganya. Disimpan, ya. Kemudian dia jaga, dia rela tidak tidur hanya untuk apa namanya menjaga yang namanya hartanya tadi. Ya. Berbeda dengan ilmu, para hadirin. Ilmu itu yang senantiasa akan menjaga kita. Ya. Maka bersyukur ketika seorang ditunjuki, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada ilmu. Yang pernah kita sampaikan di majelis ini, ilmu itu merupakan warisan-warisannya para nabi dan rasul. Orang-orang yang paling mulia di muka bumi. Orang yang mencari ilmu, mendapatkan ilmu, ya, itu adalah orang-orang yang mewarisi, mendapatkan warisan, ya, dari para nabi dan rasul. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, maka di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan dari pembahasan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. I'tiqad, keyakinan yang benar, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsipnya adalah al-iman. Setelah kita membahas usulul iman sampai pada iman yang kelima, rukun iman yang kelima yaitu al-iman bil yaumil akhir. Disebutkan di sana sekian banyak konsekuensi-konsekuensi al-iman bil yaumil akhir. Di antaranya adalah seorang meyakini, membenarkan setiap apa yang datang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya setelah yang namanya kematian. Maka kita sudah rincikan bagaimana fase-fase proses, ya, yang namanya hari kiamat. Proses yang namanya hari akhir. Perpindahan kita manusia dari alam dunia ini, ya, menuju alam akhirat. Kita masih menyisakan pembahasan terkait dengan azab dan nikmat kubur. Disebutkan kemarin bagaimana gambaran mengerikan azab kubur. Kemudian perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang kepada azab kubur. Ya. Maka di sini kita tambahkan sedikit terkait dengan apa saja amalan-amalan yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur. Di antara para hadirin yang saya muliakan, di antaranya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di antara perkara yang sangat bermanfaat untuk seorang selamat dari azab kubur yang mengerikan adalah orang tadi menjauhi sebab-sebab yang bisa masukkan dia ke dalam azab kubur. Ini secara global. Itu seorang berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dirinya kepada azab kubur. Ya, sudah lewat pembahasannya. Kemudian belum menambahkan juga, ya, di antara tipsnya, ya, seorang yang ingin selamat dari azab kubur, di samping dia menjauhi amalan-amalan yang bisa mengantarkan dia kepada azab kubur, ya, yaitu ketika dia akan tidur, ketika dia, ya, akan istirahat, kemudian dia mengevaluasi, introspeksi diri, ya, muhasabah apa yang telah dia amalkan selama sehari ini. Kemudian dia ingat perkara kejelekan, perkara kebaikan yang dia telah amalkan. Kalau kejelekan dia segera bertobat. Kalau kebaikan mudah-mudahan dia senantiasa ikhlas, ya. Dia muhasabah. Dia koreksi amalannya dalam sehari tadi ketika dia akan tidur. Kemudian setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh, ya, dosa-dosa yang dia lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya. Dia bertobat dengan taubat nasuha, ya. Benar-benar menyesali, berusaha berazam meninggalkannya ketika dia akan tidur. Ya. Maka harapannya ketika nanti dia tertidur, kemudian Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia telah bertobat kepada Allah. Ya, dengan taubatan nasuha. Ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang bagi dia, Allah bangunkan dia lagi, hidupkan lagi dari tidurnya, ya. Maka dia telah berazam, ya. Telah memiliki tekad yang kuat, ketika nanti saya bangun tidur, ya, saya akan beramal dengan amal ketaatan. Maka dia pun bangun, ya, lebih awal. Kemudian mengambil air wudu, salat, ya. kemudian beristighfar kepada Allah terus ya. Hari-harinya pun dia apa? Isi dengan amal soleh. Maka orang yang seperti ini ya, orang yang diharapkan diselamatkan dari azab kubur, ini diantara upayanya, upaya secara global. Adapun di sana ada amalan-amalan yang memperinci apa saja amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur, terselamatkan dari azab kubur. Di antaranya para hadirin yang saya muliakan, amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur yaitu seorang ribat ya, yaitu menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin ya, siang dan malam. Seorang mungkin diberi tugas untuk ribat. Ribat itu tinggal di negeri perbatasan, ya, perbatasan sebuah negeri. Ya. Yang tugasnya apa? Untuk menjaga, ya, menjaga wilayah kaum muslimin. Ya. Maka pesan kepada mereka dari anggota Polri ataupun dari TNI yang diberikan tugas ya, dari pemerintah kita untuk menjaga di perbatasan-perbatasan ini, hendaknya mengetahui keutamaannya ya, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala amalannya tadi, karena besar amalannya ya, besar amalannya dan besar pula pahalanya ya. Maka disebutkan di antara sebab yang bisa menyelamatkan dari azab kubur ketika seorang ribat menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud, disebutkan di sana, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Seorang ya, atau setiap yang meninggal dunia, setiap mayit itu diputus amalannya ya, sebagaimana dalam hadis yang lainnya ya, idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila seorang hamba itu sudah meninggal, maka apa? Terputus amalannya. Ini secara umum. Walaupun di sana ada amalan-amalan yang terus mengalir ya. Di antara disebutkan hadis yang tadi ya, seorang yang sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, seorang anak mendoakan kebaikan baginya ya. Di antaranya pula adalah ilal ladzina mata murabitun fi sabilillah. Kecuali seorang yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia sedang berjaga ribat, menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin ya. Ini pahalanya besar. Ketika kebanyakan umat manusia terputus amalnya, dia tidak. Bahkan Rasul mengatakan fa innahu yumna lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, bahkan akan ditumbuhkan, dikembangbiakan seluruh amalnya sampai hari kiamat ya. Besar sekali Pak, dikembangkan amalannya dia tadi ya, ketika dia telah meninggal dunia sampai hari kiamat ya. Kira-kira jumlahnya banyak apa sedikit? Sangat banyak ya. Keutamaan besar bagi mereka, orang-orang yang ribat menjaga perbatasan kaum muslimin, wilayah kaum muslimin. Kemudian syahidnya wa ya'manu min fitnatil qabr, dan dia selamat ya, aman, tidak terkena yang namanya fitnah kubur ya. Ini keutamaan besar dan syahid dari apa yang kita sampaikan di sini. Di antara amalan yang bisa menyelamatkan seorang dari yang namanya azab kubur, ya, fitnah kubur, yaitu orang tadi ya, bertugas menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Kemudian di antara ya, yang dikecualikan ya, mereka yang aman dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, adalah mereka para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Di sini perlu kita garis bawahi para hadirin yang saya muliakan, syahid di sini bukan semata-mata vonis dari apa kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Sebagian mereka nanti kalau kamu bom bunuh diri, kamu mati syahid. Kamu nanti dijemput oleh 70 bidadari. Ya. Kamu ini sedang berjalan di atas apa? Ya. Kamu justru memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, melakukan pelanggaran syariat dengan bunuh diri dan seterusnya. mereka para teroris, bukan dikatakan mati syahid, ya, tidak sama sekali. Disebutkan di antara keutamaan mereka para syuhada, orang-orang yang mati syahid, disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit dari Nabi SAW, lil syahid indallahi sittu khisal. Bagi mereka para syuhada, orang-orang yang berjihad fisabilillah kemudian dia meninggal, ya, di medan laga tadi dalam keadaan dia masih istiqomah di atas agamanya, ya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, maka mereka memiliki 6 perangai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki 6 perangai. Di antaranya yughfaru lahu fi awwali duf'ati min dammihi, dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya pada awal pertama kali tumpah darahnya, ya. Artinya tatkala darahnya mengalir kemudian dia meninggal syahid, ketika itu sudah apa, diampuni seluruh dosa-dosanya, ya. Ingat, ini syahid yang sesuai syariat, ya, sesuai syar'i. Wa yura maq'aduhu minal jannah, utama yang kedua yaitu orang yang syahid tadi, dia akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga, ya. Ini kenikmatan yang sangat besar, ya. Diperlihatkan tempatmu di jannah, ya, kemuliaan yang sangat besar. Wa yujaru min adabil qabr, ini syahidnya para hadirin, dan dia diselamatkan dari azab kubur, ya, tidak terkena azab kubur, ya, seorang yang mati syahid. Wa ya'manu min faz'atil akbar, dan dia selamat, dia aman dari apa, peristiwa faz' akbar, ya, peristiwa yang sangat mencekam, yang paling mencekam, menakutkan, dia diselamatkan, tidak pernah merasa cemas, ya. Karena dia apa, dalam riwayat yang lain disebutkan, karena seorang yang syahid itu sudah melihat kilatan-kilatan pedang yang menakutkan, ya. Maka ketika nanti peristiwa yang mencekam tadi, dia diselamatkan, dia tidak merasakan kekhawatiran, ketakutan, ya, karena dia telah merasakan ketika di dunia. Wa yuhalla hullatal iman, kemudian dia dipakaikan perhiasan pakaian keimanan. Ini seorang yang syahid. Kemudian yang berikutnya, wa yuzawwaju minal huril ain, kemudian dia akan dinikahkan, ya, dengan bidadari-bidadari, ya. Wa yushafa fi sab'ina insanan min aqribihi, dan dia diberikan keutamaan, memberikan syafaat untuk 70, ya, dari anggota keluarganya, 70 dari kerabat-kerabatnya. Dia diberikan hak, ya, untuk memberikan syafaat kepada apa? Ya, kepada anggota keluarganya. Ya, tentunya dengan ketentuan, ya, antara syafi, pemberi syafaat, dan antara apa? Masfu'lah, yang diberikan syafaat. Ya. Tentunya yang diberikan syafaat ini orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang melaksanakan mengerjakan kesyirikan. Ya, begitu juga yang memberikan syafaat. Orang yang diizinkan, termasuk orang yang mati syahid. Maka di sini di antara amalan yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur, ya, adalah seorang yang mati syahid. Kemudian yang lainnya para hadirin yang saya muliakan, yaitu seorang yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, ya. Namun ini tidak secara mutlak. Seorang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dilihat kepada personnya tadi, oh, dia meninggalnya di hari Jumat, tapi dia suka berbuat kesyirikan, ya, tidak pernah sholat, ya, hidupnya hanya bermaksiat saja. Kira-kira masuk dalam hadis ini atau tidak, Pak, para hadirin? Ya, tidak. Ya, kecuali dalam hidupnya dia seorang yang soleh, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika seorang tadi, orang yang soleh tadi meninggal pada hari Jumat atau malam Jumatnya, diharapkan termasuk yang diselamatkan dari apa? Azab kubur. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati." Tidaklah ada seorang muslim, ya, yang dia meninggal pada hari Jumat. Aw lailatal jumu'ati, atau malam Jumatnya, hari Jumat atau malam Jumatnya. Illa waqahu Allahu fitnatal qabr, kecuali Allah akan jaga dia, Allah selamatkan hamba tadi dari fitnah kubur. Tentunya tadi dengan melihat kondisi hamba tadi, apakah dia orang yang mengerjakan amal soleh, ya, maka bisa termasuk dari hadis ini, ya, diharapkan. Di antara amalan yang lainnya para hadirin yang saya muliakan, yaitu membaca surat Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk, ya. Surat Al-Mulk, surat yang pertama juz ke-29, ya. Surat yang pertama di juz ke-29. Di antara keutamaan seorang membaca surat Al-Mulk, ya, ini diselamatkan dari apa? Dari azab kubur, ya. Tentunya dengan tidak dengan cara-cara yang melanggar syar'i. Misal surat Al-Mulk dibaca 100 kali tanpa bernafas, kira-kira bisa pak? Jangankan 100 kali, sekali saja sudah nggak kuat, ya. Tidak dengan seperti itu. Namun apa? Ya kapan saja dia sempat membaca surat Al-Mulk, ya. Tentunya dengan surat-surat yang lainnya. Namun secara khusus, ya, di antara keutamaan surat Al-Mulk, ya, tentunya surat-surat yang lainnya banyak keutamaan, punya keutamaan sendiri-sendiri. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal mani'atu hiya munjiyatu tunjihi min adzabil qabr." Surat Al-Mulk itu ya mani'ah, akan menghalangi, akan menyelamatkan, ya. Menyelamatkan orang yang membacanya, ya, dari azab kubur. Ya, dari azab kubur. Maka memperbanyak, ya. Ketika kita membaca surat Al-Mulk tadi di samping ibadah yang besar tilawatul Quran, ya, pahalanya sangat besar, ya. Juga kita niatkan mudah-mudahan surat Al-Mulk tadi bisa menjaga kita dari azab kubur. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat At-Tirmidzi disebutkan dalam As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang lainnya para hadirin yang saya muliakan, di antara amalan yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur yaitu memperbanyak membaca doa. Doa supaya apa? Selamat dari azab kubur. Yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang tasyahud akhir, ya, sebelum dia salam membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya, wa min adzabi jahannam, dan seterusnya. Allahumma ya Allah, lindungilah aku, selamatkanlah aku dari apa? Azab kubur. Ya. Dan ini hendaknya seorang senantiasa memperbanyak doanya. Ketika dia berdoa memohon kepada Allah diselamatkan dari azab kubur, dia benar-benar, ya, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya dia selamat dari kengerian-kengerian di azab kubur. Ya. Ini upaya yang sangat besar para hadirin, yaitu doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari azab kubur. Ya, karena doa itu merupakan silahul mukmin. Doa itu merupakan senjatanya seorang mukmin. Bahkan kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim tidak pernah berdoa, ya, orang yang sombong. Ya. Ketika seorang habis sholat fardu tidak pernah berzikir, tidak pula apa? Berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, ya. Di apa namanya? Antara azan iqamat, ya. Ketika turun hujan yang deras, ya. Atau ketika di tengah malam, ketika dia sedang safar, di waktu-waktu mustajab. Di waktu-waktu sangat apa? Allah mengabulkan doa ketika itu, ya. Maka dia banyak berdoa. Di antaranya doa ini, ya, diselamatkan dari apa? Azab kubur. Ini perisainya seorang muslim, seorang mukmin. Bahkan Allah mengatakan ketika seorang itu enggan berdoa kepada Allah, ya, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan baik kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya, ya, mereka orang-orang yang enggan, ya, sombong untuk beribadah kepadaku itu dengan berdoa, maka sungguh dia apa? Akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan hina, ya. Ini ancamannya para hadirin. Jangan sampai kita merasa apa? Tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berdoa kepada Allah. Kalau mungkin di antara kita sering minta kepada makhluk, ya. Tolong saya dibantu, Pak, ya. Tolong ini saya dibantu dan seterusnya. Tapi giliran kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia apa? Menengadahkan tangannya, ya Allah, ya. Meminta kepada Allah. Dahulu para sahabat Nabi dikisahkan, ya. Mereka sekalipun hanya perkara kecil. Perkara tali sandalnya putus, minta kepada Allah walaupun dia berusaha. Ya. Terlebih perkara-perkara yang besar, ya. Meminta yang namanya rizki, ya. Kemudian minta anak-anak yang soleh, ataupun minta, ya, dimasukkan ke dalam al-jannah, ya, diselamatkan dari an-nar, diselamatkan dari azab kubur dan seterusnya. Ya, hendaknya lebih seorang untuk apa? Memiliki perhatian, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, maka di sana, ya. Di sana ada yang namanya nikmat-nikmat kubur, ya. Mungkin sudah pernah kita sampaikan. Di antara nikmat kubur, ya, adalah mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat kubur adalah seorang mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang akan dicabut nyawanya oleh malakul maut, ya, maka dikatakan kepadanya, ayatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan malaikat yang datang ketika itu dengan muka yang sangat berseri-seri, ya. Dengan penampilan yang sangat bagus, ya. Kemudian didatangkan ketika itu malaikat sejauh mata memandang, ya. Kemudian didatangkan kain dari al-jannah dengan wangi yang sangat semerbak. Kemudian diperintahkan kepada jiwa yang baik tadi, ya. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ini sebuah keutamaan para hadirin. Di antara nikmat dari nikmat kubur. Di antaranya pula, di antara nikmat kubur adalah dikokohkan hatinya untuk menjawab, menghadapi yang namanya fitnatul qabr. Ini di antara nikmat kubur. Itu orang tadi, ya, diberikan kekokohan, kemudahan, keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, al-munkar dan an-nakir. Malaikat munkar nakir, ketika ditanya man robuka wa man nabiyuka wa madinuka, ya, orang tadi dimudahkan, ya. Maka dia menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keutamaannya, ya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah katakan di sana, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, ya, orang-orang yang beriman, ya, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, ya. Fil hayati dunya fil akhirah. Ketika di dunia, ya, begitu juga di akhirat. Orang tadi Allah kokohkan hatinya, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Baik. Di antaranya sebutkan dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, hadis panjang terkait dengan perjalanan ruh manusia, ya. Maka disebutkan di sana di antara keutamaan bagi seorang mukmin, ya, mendapatkan nikmatul qabr, ya. Maka disebutkan di sana, fa'afrisuhu minal jannah wal abisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkanlah permadani dari surga, ya. Kemudian dikatakan lagi, wa albisuhu minal jannah, pakaikan kepadanya pakaian dari pakaian surga, ya. Waftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian bukakan baginya pintu, ya, untuk dia bisa melihat al-jannah dari pintu-pintu al-jannah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar ketika seorang diberikan nikmat yang seperti ini, ya, dipakaikan dari pakaian surga, kemudian dibentangkan permadani, dilapangkan apa kuburnya, ya. Dilanjutkan qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsakhu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian harum yang menyerbak, yang semerbak, kemudian juga apa, keindahan yang sangat luar biasa, ya. Wa yufsakhu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian dibentangkan kuburnya tadi, ya, sejauh mata memandang, ya. Berbalik keadaannya dengan mereka, orang-orang yang mendapatkan adab kubur, disempitkan, ya, baginya, ya, kuburnya tadi tersempit-sempitnya sampai tulangnya bersilangan antara tulang yang lainnya, ya. Adapun seorang yang beriman, maka Allah berikan keutamaan tadi, dibentangkan baginya apa, kuburnya sejauh mata memandang. Qala ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tayyibur rih, ya. Kemudian datang seorang laki-laki, ya, dengan penampilan muka yang sangat bagus dan juga apa, pakaian yang sangat indah dengan wangi yang sangat semerbak, ya. Fayaqul, maka dia mengatakan abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Maka orang tadi, ya, yang itu adalah amalan-amalan solehnya, dia mengatakan abshir, bergembiralah. Billadhi yasurruka hadha yaumuka, dengan apa yang menggembirakan kamu, inilah hari yang kamu dijanjikan padanya, ya. Ketika dia di dunia, dia orang yang beriman, dia yakin, ya, akan kembali kepada Allah, dia pun beramal dengan amal soleh, dia meyakini janjinya Allah. Maka ketika itu diberitakan, ini janjinya Allah yang pasti. Fayaqulu lahu, ya. Kemudian orang tadi menanyakan kepada laki-laki yang bagus tadi, ya. Man anta wajhukal wajhu yaji'u bil khair. Kamu ini siapa? Ya, mukamu ini muka yang mengandung kebaikan, ya. Maka dia mengatakan fayaqul ana amaluka shalih. Aku adalah amalanmu yang soleh, amalan solehmu ketika di dunia. Dalam riwayat yang lainnya dia menyebutkan, tidaklah aku mengenalmu, ya, kecuali engkau seorang yang sangat bersegera, bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah, bersegera untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Dan sebaliknya, engkau ini adalah orang yang paling lambat, paling tidak suka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan baginya. Dia itu ketika di dunia, ketika mengerjakan amal soleh yang terdepan, yang paling semangat bersungguh-sungguh beramal soleh. Sebaliknya ketika dia berbuat maksiat, tidak pernah dia berbuat maksiat, ya. Maka dia pun mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan pembahasan yang namanya azabul qabri wa na'imuhu. Itu azab kubur dan juga apa? Kenikmatan kubur, ya. Di sana masih ada pembahasan terkait dengan al-iman bil yaumil akhir, yaitu pembahasan terkait dengan wal ba'tsu minal kubur, yaitu pembahasan kebangkitan dari kubur-kubur, ya. Artinya tahapan-tahapan tadi, ya, tahapan untuk menuju alam akhirat, ya, diantaranya adalah tahapan al-ba'tsu minal kubur. Itu seorang dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Insyaallah ta'ala kita akan bahas lebih lanjut bagaimana fase-fase, ya, kehidupan setelah kematian. Insyaallah ta'ala ini kita ambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.